الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Baik, kita telah membaca dua hadis yang berkaitan dengan doa yang dibaca pada saat sujud dan rukuk. Iya. Doa yang pertama, Subhana rabbiyal azim dibaca ketika apa? Rukuk, dan Subhana rabbiyal a'la dibaca ketika sujud. Dan doa yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ini dibaca kapan? Untuk rukuk dan sujud. Ya. Dan sebenarnya ada doa yang ketiga, Subhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Ya. Ini tiga doa sahih. Boleh diselang-seling membacanya. Kadang ini, kadang itu. Ya. Dan ini termasuk hikmah di dalam syariat. Kenapa pada sebagian bacaan sholat doanya beraneka ragam? Doanya beraneka ragam. Di doa istiftah ada beberapa doa. Doa sujud dan ruku ada beberapa doa. Iya. Ini agar supaya dilakukan secara berselang-seling. Dan ini tentunya akan lebih memudahkan seseorang itu untuk khusyuk di dalam sholatnya. Karena seorang kalau sudah terbiasa monoton dengan satu doa, lisannya sudah terbiasa, dia ucapkan pun tanpa berpikir, tanpa menghayati, itu akan berjalan. Dan kalau dia punya kebiasaan mengganti-ganti doa, nah ini dia pasti akan menghadirkan apa? Menghadirkan perhatiannya, akan menghadirkan kekhusyukannya. Karena itu diajarkan beberapa doa pada sebagian kegiatan sholat untuk membantu seorang hamba agar supaya lebih khusyuk di dalam sholatnya, lebih banyak pahalanya dan lebih banyak kebaikan yang dia dapatkan. Iya. Kemudian dalam hadis berikutnya, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u thalbahu min ar-ruku' thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana wa lakal hamdu ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Ya, ini hadis Abu Hurairah berkaitan dengan takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Sudah kita terangkan ya di pembahasan sebelumnya tentang takbiratul ihram. Bahwa takbiratul ihram yaitu takbir pembukaan sholat, ini adalah rukun di dalam sholat. Rukun di dalam sholat. Ya, apabila ditinggalkan oleh seorang, itu akan membatalkan sholatnya. Jadi yang rukun itu takbir pertama ketika akan sholat, membuka sholat. Allahu Akbar, itu disebut dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Dikatakan takbiratul ihram, takbir pengharaman. Kenapa dikatakan takbir pengharaman? Sebab kalau dia sudah takbir Allahu Akbar, haram sudah dia melakukan semua perbuatan yang di luar sholat. Hanya di dalam sholat saja yang boleh dia lakukan. Nah, begitu berdiri membaca istiftah, setelah itu membaca ta'awud, membaca basmalah, baca al-fatihah, kemudian membaca surah. Setelah selesai akan ruku, maka untuk berpindah ke ruku dia baca apa? Baca takbir. Takbir inilah perpindahan disebut dengan nama takbir apa? Al-intiqal. Takbir perpindahan. Baik. Maka hadis ini menjelaskan tentang takbir-takbir yang dibaca di dalam sholat itu apa? Takbir yang dibaca di dalam sholat itu apa? Tempat-tempatnya di mana saja? Ini dirinci di dalam hadis Abu Hurairah ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk sholat, beliau bertakbir. Hina yakum, ketika berdiri. Iya. Jadi begitu berdiri, dia bertakbir. Allahu Akbar. Ini takbir apa namanya? Takbiratul ihram. Ini takbir pembukaan. Dan dia adalah hukumnya rukun sholat. Rukun itu maksudnya kalau ditinggalkan apa? Membatalkan sholatnya. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Baik. Iya. Dan takbir ada beberapa riwayat ya. Pada sebagian riwayat takbir dahulu kemudian beliau melakukan gerakan. Pada sebagian riwayat gerakan dahulu baru takbir. Dan pada sebagian riwayat bersamaan, takbir bersama gerakan. Iya. Namun di sini ada satu poin yang kadang banyak yang keliru di dalamnya. Dianggap bahwa tiga kaifiat ini adalah hal yang dilakukan berpisah dengan gerakan. Saya beri contoh ya, kadang sebagian orang begitu akan ruku, dia takbir dulu, Allahu Akbar. Selesai takbir baru ruku. Iya. Dan sebagian lagi ruku dulu, sudah sempurna ruku baru dia takbir, Allahu Akbar. Ini keliru ya di dalam memahami. Sebab yang dimaksud takbir kemudian ruku bukan artinya dia selesai takbir baru ruku, tidak. Tapi maksudnya takbir di awal ruku, di awal dia ruku. Begitu dia akan mulai ruku, dia mulai takbir, Allahu Akbar. Di awal. Demikian pula di akhir. Iya. Dia takbir kemudian dia ruku kemudian takbir. Bukan artinya ruku sempurna baru takbir, tidak. Iya. Sebab kalau dia ruku, takbir di ruku itu bukan takbir perpindahan lagi. Dari berdiri ke ruku itu sudah takbir ruku sudah namanya. Sebab dia sudah ruku. Jelas ya? Karena itu para fuqaha menyebutkan bahwa takbir itu harus dimakmurkan bersama dengan gerakan. Dimakmurkan bersama apa? Gerakan. Jelas ya? Seorang dari i'tidal, dari berdiri, dia akan ruku. Allahu Akbar. Kan begini ya, rukunya kan? Ya, ruku ini yang dia akan ruku 45 derajat. Ya. Ruku. Jadi kalau misalnya dia sudah condong 5 derajat, dia takbir, tidak ada masalah. Demikian pula kalau dia sudah condong 40 derajat baru takbir, tidak ada masalah. Iya. Jelas ya? Kalau dia takbir di pertengahan 25 derajat kemudian takbir juga tidak ada masalah. Tapi kalau dia takbir bersamaan ikut, nah itu lebih afdal. Dia makmurkan rukuknya dengan apa? Dengan takbir. Iya. Demikian ya. Dan bukan artinya seorang apa? Takbir dahulu Allahu Akbar kemudian rukuk. Nah ini keliru memahami hadis namanya. Ya, keliru memahami hadis. Demikian pula kalau dia rukuk dahulu baru takbir. Kalau dia sudah ruku, posisi ruku baru takbir, itu takbir untuk ruku sudah namanya. Jelas ya? Jadi harus dipahami ya bagaimana cara takbir tersebut. Baik. Jadi dikatakan di sini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri untuk salat. Iya. Sudah kita bahas juga ya bahwa berdiri dalam salat itu adalah rukun dalam salat. Sebab salat asalnya dikerjakan berdiri. Tidak boleh salat dalam keadaan duduk. Kecuali kalau ada udur. Seperti kalau dia sakit, seperti kalau dia di atas perahu takut tenggelam, kalau dia berdiri. atau di sholat sunnah kalau dia musafir, dia boleh sholat di atas kendaraan. Itu saja yang dibolehkan, tidak berdiri. Selain daripada itu, asalnya berdiri adalah rukun dalam sholat. Yukabbir hina yakum, dia bertakbir ketika berdiri. Tsumma yukabbiru hina yarka, kemudian beliau bertakbir lagi ketika ruku. Bertakbir lagi ketika apa? Ketika ruku. Tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, kemudian beliau berkata dari ruku untuk i'tidal, beliau membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, ini menunjukkan bahwa takbir khusus untuk ruku naik i'tidal itu tidak membaca Allahu Akbar, tapi diganti menjadi apa? Sami'allahu liman hamidah. Iya. Dan ini akhirnya dilakukan oleh imam dan makmum. Dua-duanya membaca apa? Sami'allahu liman hamidah. Namun di sebagian riwayat disebutkan bahwa imam membaca sami'allahu liman hamidah dan makmum di bawah, di belakang membaca apa? Rabbana walakal hamd. Iya. Dan ini memang dua pendapat di kalangan ulama. Dan saya kira ada keluasan dalam hal ini ya. Kalau dia membaca lengkap, mungkin itu yang lebih hati-hatinya. Jadi makmum juga membaca sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan sudah berlalu ya di pembahasan Rabbana walakal hamdu, ada empat bacaan. Bisa dibaca Rabbana walakal hamdu, bisa dibaca Allahumma Rabbana walakal hamdu, pakai waw. Yang membedakan Rabbana wa, wawnya ya, lihat, wa lakal hamdu. Bisa Allahumma, ada Allahumma ya, Rabbana wa lakal hamdu. Ini dua bacaan yang pertama. Dua bacaan yang kedua sama, hanya wawnya saja yang dihilangkan. Yang pertama jadi yang ketiga, Rabbana lakal hamdu. Dan yang keempat, Allahumma Rabbana lakal hamdu, tidak pakai waw. Jelas ya? Ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang telah berlalu. Sekedar saya segarkan saja ingatan. Iya. Sami'allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar siapa yang memujinya. Siapa yang memujinya. Nah, ini mengandung makna khabar di dalamnya dan mengandung makna doa juga. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku, ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau berkata dan beliau sedang berdiri, Rabbana walakal hamdu. Jadi Rabbana walakal hamdu ini diucapkan saat apa? Saat berdiri. Saat sempurna berdiri. Iya. Baik. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajidan. Dan itu takbir lagi ketika turun untuk sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir lagi ketika mengangkat kepalanya. Ini mengangkat kepala untuk apa ini? Hah? Duduk apa namanya? Duduk antara dua sujud. Iya. Kemudian tsumma yukabbiru hina yarfa'. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa', kemudian takbir lagi ketika diangkat ke atas, diangkat kepalanya ke atas, maksudnya dia naik untuk berdiri. Jadi ini takbir yang diterangkan dalam hadis. Pertama takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir dari berdiri ke ruku Allahu Akbar dua, kemudian yang ketiga dia membaca sami Allahu liman hamidah dari ruku untuk i'tidal, kemudian yang keempat bertakbir ketiga apa? Sujud pertama, kemudian yang kelima bertakbir ketika duduk di antara dua sujud, kemudian yang keenam takbir ketika sujud kedua, kemudian yang ketujuh takbir ketika apa? Naik untuk rakaat berikutnya. Naik untuk rakaat berikutnya. Nah, jadi ini yang disebut takbir, rincian takbir di dalam sholat. Rincian takbir di dalam sholat. Kata Abu Hurairah, "Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha." Kemudian beliau mengerjakan hal itu pada seluruh sholatnya. Jadi seluruh sholat seperti itu. Ya. Wa yukabbiru hina yakum min al-ithnataini. Dan beliau juga bertakbir ketika berdiri dari tasyahud pada salat yang memiliki dua rakaat. Tasyahud pertama di salat dua rakaat. Iya. setelah duduknya dia tasyahud. Ya, kalau sholatnya 4 rakaat, 2 rakaatnya dia duduk tasyahud, dari tasyahud takbir lagi untuk berdiri. Jelas ya? Baik, jadi ini tempat-tempat takbir yang diterangkan di dalam hadis. Dan ini namanya hadis yang merinci tempat-tempat takbir di mana. Dan ini hadis Abu Hurairah, hadis yang paling jelas dan paling terang yang menjelaskan tempat-tempat takbir itu di mana saja. Iya. Baik. Dan di sini saya perlu ingatkan ya, bahwa ada hadis-hadis. Iya. Bahwa ada hadis-hadis. Kadang dari hadis-hadis ini disalahpahami oleh sebagian orang. Iya. Datang dalam banyak riwayat disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ma kulli khafdin wa raf'in. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertakbir setiap kali turun, setiap kali naik. Setiap turun dan setiap naik beliau apa? Bertakbir. Nah, ini hadis global ya. Iya. Ini hadis global. Di dalam hadis ini ya, sifatnya mujmal. Tidak diterangkan tempat takbirnya di mana. Iya. Maka hadis Abu Hurairah yang ada di sini ini mubayyan, menerangkan, merinci di mana tempat takbirnya. Jelas ya? Kalau seorang mengambil yang globalnya saja, mungkin dia salah, dia akan keliru nanti. Iya. Dia akan banyak keliru. Contoh dua kekeliruan. Kalau dia hanya mengambil hadis Nabi bertakbir tiap turun, tiap naik. Contohnya dua kekeliruan. Tiap turun berarti kalau dia turun untuk rukuk, takbir kan begitu. Dia turun untuk sujud pertama, takbir. Dia turun untuk sujud kedua, takbir. Naik, contoh naik, dari rukuk ke i'tidal, yang dibaca apa? Kan kalau kita ambil akhir hadis tadi, takbir kan? Jadi bacanya Allah Akbar. Dan ini bertentangan dengan hadis siapa? Hadis Abu Hurairah. Sebab di hadis Abu Hurairah diterangkan membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau begitu hadis Nabi bertakbir tiap kali turun dan naik, ini global hadisnya. Adapun rinciannya itu harus diarahkan kepada hadis apa? Hadis Abu Hurairah. Maka keliru orang yang dari ruku tidak dia bertakbir dengan dalil hadis Nabi takbir tiap turun dan tiap naik. Itu keliru cara berdalilnya. Contoh yang kedua dari kekeliruan. Iya. Ada sebagian orang yang berpendapat iya, bahwa ada takbir setelah duduk istirahat. Takbir setelah apa? Duduk istirahat. Jadi katanya duduk istirahat itu punya dua kaifiat, kata orang ini. Kalau sudah sujud kedua, dia takbir berdiri untuk duduk istirahat. Dari duduk istirahat takbir lagi sekali untuk berdiri. Nah, dari mana dia paham ini? Karena katanya Nabi bertakbir tiap kali turun dan tiap kali apa? Naik. Tiap kali turun dan tiap kali naik. Dari pemahaman aneh bin ajaib, pemahaman yang seperti ini. Ya, hanya keluar dari kepala orang ini saja. Jelas ya? Sebab sepakat para ulama tidak ada yang menyebutkan takbir dari duduk istirahat ke atas. Duduk istirahat itu dia bukan duduk khusus. Duduk sebentar takbirnya ikut bersama apa? Takbir dari sujud kedua ke atas ikut takbirnya di situ. Jelas sampai sini? Iya. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah itu diterangkan. Hadis Abu Hurairah merinci rinciannya dari sujud kedua berdiri takbir sekali saja. Iya. Ini hadis Abu Hurairah. Karena itu pemahaman-pemahamannya seperti ini, pemahaman keliru ya. Sebab kekeliruannya ya. Karena banyak hal. Kadang dia tidak berguru, belajar tidak berguru, ya. Kemudian yang kedua, ya, senang memakai pikirannya sendiri, dia tidak tahu bahwa ulama sepakat di sini. Ya. Bahwa takbir itu dari rukuk kedua ke atas, tidak ada lagi yang lainnya. Terus sepakat oleh para ulama. Nah, inilah repotnya, saya sering ingatkan. Bahwa seorang itu kalau belajar, belajar dengan metode yang benar. Jangan baca sendiri. Iya. Tidak ada otodidak ya, dalam belajar agama tidak ada otodidak. Iya. cerdas-cerdas orang masa kini, tidak ada yang secerdas Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Iya, satu kali duduk bisa menghafal ribuan hadis mereka. Satu kali dengar, hafal hadisnya. Iya. Mereka orang cerdas, bersama dengan itu mengambil ilmu agama diambil dari guru. Tidak ada yang baca sendiri. Jelas ya? Sebab ini metode di dalam menuntut ilmu. Metode di dalam menuntut ilmu. Ya. Rasulullah SAW sampai wahyu kepadanya, Jibril membacakan wahyu itu, menyampaikannya. Dan para sahabat mengambil langsung dari Nabi, duduk mereka belajar. Ini metode dalam belajar, menuntut ilmu. Karena itu kalau dia menganggap dirinya bisa pintar dengan membaca sendiri, ya, tanpa mengambil kunci-kunci ilmu itu dari guru, ini adalah hal yang jauh dari kebenaran. Dan kebanyakan orang yang baca buku sendiri, tidak mengambil kunci-kunci ilmu dari guru, ini biasanya kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Kesalahannya lebih banyak daripada benarnya. Nah, ini perkara yang hendaknya diperhatikan ya. Terlalu banyak orang yang keliru disebabkan karena membaca sendiri. Iya. Muttafaqun alaih, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Baik, jadi selesai sudah ya penjelasan tentang hadis ini. Diterangkan di mana saja tempat-tempat takbir itu. Ya, dan mungkin saya ingin beri kesimpulan ringkas di sini berkaitan dengan takbir. Bahwa takbir di dalam sholat itu terbagi tiga. Takbir dalam sholat terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama ada namanya takbiratul ihram, takbir pembukaan sholat, kunci pembuka di dalam sholat. Ini takbiratul ihram, hukumnya rukun sholat. Kapan sholatnya tidak takbiratul ihram, batal sholat. Dia lupa, sengaja, tidak ada perbedaan, batal sholatnya. Yang kedua adalah takbir perpindahan. Ini seluruh takbir yang lain selain dari takbiratul ihram, itu disebut takbir apa? Takbir perpindahan. Ya, dan takbir perpindahan hukumnya wajib. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan kewajiban di dalam sholat itu artinya, kalau dia tinggal dengan sengaja batal sholatnya, tapi kalau dia lupa, itu tidak membatalkan sholat. Kalau dia lupa, tidak membatalkan sholatnya. Baik. Takbir yang ketiga, itu takbir bagi orang yang masbuk. Bagi orang yang masbuk. Jadi ada orang yang masbuk misalnya, ya, masbuk, datang ke masjid, imam sedang ruku, imam sedang ruku. Ya, kewajiban masbuk ini apa? Yang pertama, dia ingin ikut imam sekarang, imam sedang ruku. Kewajiban si masbuk yang pertama apa? Takbir kan? Takbir apa yang dia takbirkan? Hah? Harus takbiratul ihram dulu, sebab ini takbir pembukaan sholat. Jadi takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Ya, tangannya tidak diletakkan di dada ya, diturunkan. So kalau diletakkan dada itu artinya dia bertakbir untuk berdiri. Paham? Dipahami ya? Itu takbir untuk berdiri namanya. Jadi dia takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini yang wajibnya, yang rukunnya dia lakukan. Kemudian kalau dia takbir sekali lagi untuk mengikuti imam ruku, itu disunnahkan saja hukumnya. Hukumnya apa? Disunnahkan. Ya. Jadi dia masuk salat, dia dapat imam ruku, dia takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu untuk ikut ruku dia takbir sekali lagi Allahu Akbar untuk ikut apa? Ruku. Nah, ini bagus ya. Tapi kalau dia takbir sekali saja takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung ikut ruku juga tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Baik. Jadi kesimpulan berkaitan dengan masalah takbir. Iya, setelah itu penulis rahimahullah menjelaskan di sini tentang ya, doa yang dibaca ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Kata beliau, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال الأبد وكلنا لك أبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau membaca doa. Ini doa rukuk namanya, ini doa i'tidal namanya. Doa i'tidal. Ketika seorang itu berdiri setelah dia bangkit dari apa? Rukuknya. Itu disebut dengan nama i'tidal. Iya. Jadi setelah membaca Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamdu. Apa doa yang disyariatkan setelahnya? Nah, inilah doanya. Dia disyariatkan membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawat. Ya Allah, wahai Rabb kami, lakal hamdu. Segala pujian hanya untukmu. Mil as-samawati wal ard. Pujian 10 langit dan bumi. Wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh segala sesuatu yang kamu kehendaki kemudian. Ya. Artinya kalau sepenuh langit dan bumi, sepenuh apa yang dikehendaki oleh Allah, ini berarti tidak ada batasannya. Ahlas tanai wal majid. Engkau lah ya Allah yang berhak disanjung dan dipuji, ditinggikan. Ahakku ma qala al-abd. Ya. Dan itu adalah hal yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun. Dan kami semuanya adalah hamba bagimu. Kami semuanya adalah hamba bagimu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan apa yang kamu berikan. Wa la mu'tiya lima manat. Dan tidak ada yang mampu. Dan tidak ada yang mampu memberi terhadap apa yang kau tahan. Wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Iya. Dan tidak seorang pun yang memiliki keagungan, ya, memberi manfaat. Sesungguhnya keagungan atau kemampuan itu berasal dari sisimu. Baik, ini doa yang sangat agung, ya. Terdapat di dalamnya kandungan-kandungan yang luar biasa sekali. Nah, ini seperti yang saya terangkan tadi, perlu dipelajari, perlu diperhatikan kandungan-kandungannya. Ya, memang banyak hal ya di dalam doa ini, tapi tidak ada masalah saya uraikan ringkas di sini. Dia baca Sami Allahu liman hamidah. Nah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Sebentar. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya Allah, wahai Rabb kami, lakal hamdu. Segala puji hanya untukmu. Ini pernyataan bahwa segala pujian hanya untuk Allah. Iya. Pakai alhamd. Pakai al di sini, ya. Ini kan segala pujian untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Iya. Mil as-samawat wal ardi. 10 langit dan bumi. Wa mil ma syai' ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki, sesuatu apapun setelahnya. Iya. Jadi perhatikan, kita mengetahui ya bagaimana besarnya langit dan bumi. Iya. Dan seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pujian yang memenuhi segala yang di langit dan di bumi. Bahkan memenuhi segala sesuatu yang ada setelahnya. Iya. Yang terjadi setelahnya. Nah. Baik. Di sini min syai'in ba'du, sesuatu yang terjadi setelahnya. Kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki setelahnya. Dan Allah Maha Luas kehendaknya. Iya. Ahlas tanai wal majid. Ahlas tanai wal majid. Dia memanggil Allah. Ya Allah, yang berhak mendapatkan segala sanjungan dan pujian. Ya, ini pengagungan kepada Allah ya, dengan karena Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya semuanya dipuji, diagungkan. Iya. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa la. Ya. Sammaita bihi nafsak atau allamta bihi. Atau di dalam hadits yang lainnya, la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membilang, menjumlah pujian terhadapmu. Sesungguhnya engkau itu sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu. Tidak ada yang akan mampu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling layaknya. Karena segala pujian ya tidak mungkin dihitung dan dijumlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keagungan dan kebesaran Rabb kita Jalla wa ala. Iya. Ahlu as-sana'i wal majd. Ahakku ma qala al-abd. Iya. Bahwa ini adalah hak yang paling pantas diucapkan oleh seorang hamba. Nah, dia memuji dengan pujian, menyanjung Allah dengan sanjungan yang paling berhak diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abd. Wa kulluna laka abad. Dan semua dari kami adalah hambamu. Seluruh makhluk adalah hamba Allah. Siapa saja dari makhluk, jin maupun manusia, muslim maupun kafir, laki-laki maupun perempuan, semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali dia akan menghadap kepada Allah sebagai seorang hamba. Dan menghadap sebagai seorang hamba. Iya. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan hitungan yang sangat detail dan menjumlah mereka dengan jumlah yang paling pastinya. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Dan semuanya akan menghadap kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri. Maka semua dari kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Iya. Dan ini kenyataan ya. Tidak bisa seorang pun keluar darinya. Bahwa dia adalah hamba. Budak. Harus tunduk kepada Rabbnya. Ya. Karena itu keliru ya. Kalau dia mengatakan dirinya bebas. Ya, menyuruhkan kebebasan. Tidak ada yang bebas di dunia ini. Iya. Kalau dia bukan hamba Allah. Tidak menjadi hamba Allah berarti dia adalah hambanya syaitan atau hamba dirinya sendiri yang memperturutkan syahwatnya. Iya. Kalau seorang ubudiannya bagus, penghambaannya benar, itulah hamba yang mengikuti maksud penciptaannya di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Iya. Kemudian disambung doanya, Allahumma la mani'a lima a'tai. Ya Allah, tidak ada yang mampu menahan apa yang kau beri. Wa la mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang mampu memberi pada apa yang kau larang. Kau tahan. Terdapat dalam dua kalimat ini keimanan kepada takdir. Bahwa segala sesuatu itu dengan takdir Allah. Iya. Kalau Allah ingin memberi seorang hamba, mencurahkan nikmat kepadanya, siapa yang mampu menahannya? Tidak akan ada yang mampu untuk menahannya. Demikian pula sebaliknya, kalau Allah ya, telah menahan sebuah nikmat, tidak diberikan kepada hamba, maka walaupun berkumpul seluruh manusia ini, untuk memberi, mereka tidak akan mampu memberinya. Ini keimanan kepada takdir ya. Terkandung di dalam kalimat yang agung ini. Iya. Dan ucapan seorang hamba selalu menyadarkannya. Akan keberadaannya di kehidupan dunia ini. Walaupun ada sesuatu yang dia miliki dari dunia. Berupa istri, anak-anak, harta, kekuasaan, kedudukan, derajat di tengah manusia. Maupun yang lainnya. Itu adalah pemberian Allah. Iya. Kalau Allah hendak mengambilnya, tidak ada yang bisa menahannya. Kalau Allah menetapkannya, tidak ada yang bisa mencabut nikmat itu darinya. Iya. Karena itu hendaknya kita selalu memohon hal itu kepada Allah. Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah yang maha memiliki kekuasaan, Engkau memberi kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Iya. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan, sungguhnya Engkau maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian di akhir hadis, di akhir doa, wala yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Iya. Dan tidak akan ada ya al-jadd yang bermanfaat, suatu bagian, suatu kekayaan, kecukupan, kekuatan yang bermanfaat. Kenapa? Sebab segala al-jadd itu datangnya dari sisi Allah. Dialah Allah yang maha berkuasa, ya, yang maha memiliki segala kekayaan, yang maha memiliki segala sesuatu. Ya, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadis ini penjelasan dari kandungan doa. Terdapat bahwa pujian mutlak itu ya tidak ada yang berhak mendapatkannya kecuali Allah. Pujian secara mutlak. Ya. Segala puji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh mendoakan segala puji atau menyatakan segala puji untuk selain Allah. So, pujian mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian terdapat di dalam hadis ini penetapan tentang langit dan bumi. Iya. Sepenuh langit dan sepenuh bumi. Kemudian terdapat juga di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk-makhluk lain selain daripada langit dan bumi. Karena itu dikatakan wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu setelahnya. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis penetapan sifat masyiah bagi Allah, sifat kehendak bagi Allah. Allah menghendaki apa yang Dia inginkan. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bahwa Dialah Allah yang berhak dipuji dengan segala pujian, dan Dialah yang berhak diagungkan dengan segala pengagungan. Iya. Dan terdapat di dalam hadis bahwa doa ini adalah doa yang agung, karena ini adalah hal yang paling hak diucapkan oleh seorang hamba. Hal yang paling benar diucapkan oleh seorang hamba. Iya. Terdapat juga di dalam doa pernyataan dan peringatan bahwa kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa seorang hamba itu menyerahkan segala perkara hanya kepada Allah. Iya, dan terdapat di dalam hadis kesempurnaan kemampuan Allah yang memegang segala perkara. Dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa kekayaan, kesempurnaan, kecukupan, ya, semuanya ya, tidak akan mampu, tidak akan ada yang memberi manfaat, melindunginya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab seluruh hal itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai ya doa yang agung ini. Ya, kita terangkan secara ringkas. Dan ini di antara doa yang sangat indah untuk dibaca di dalam salat. Kata beliau An Ibnu Abbas dalam hadis berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Al-jabhati wa ashara bi yadihi ila amsihi wal yadayni wal rukbataini wa atrafil qadamaini. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Iya. Di atas 7 persendian. Nah, apa itu? Yang pertama di atas bahu. Ya, beliau sebut bahu ya, tapi begitu menunjuk, beliau tunjuk ke mana? Ke hidungnya. Berarti bahu bersama apa? Hidung. Iya. Karena itu harus diingat ya, pada saat sujud, bahu harus melekat bersama apa? Bersama hidung. Kadang kita lihat ada sebagian orang, jika dia sujud, ya, hanya bahunya saja, apa namanya, hanya dahinya saja, yang apa? Yang melekat. Hanya dahinya saja. Adapun hidungnya, ya, tidak menempel di tembok atau di tempat sujud. Dan ini tidak syah sujudnya seperti ini. Sebab harus sujud di atas dahi dan apa? Hidung. Ini yang pertama ya, dahi bersama hidung. Yang kedua dan ketiga, wal yadaini. Dan sujud di atas kedua telapak tangan. Yadain, itu artinya dua telapak tangan. Ya, bukan yadain artinya tangan semuanya ya. Kalau tangan semuanya gimana caranya? Sujud tangan semua. Ya. Tapi al-yadain di sini artinya apa? Telapak tangan. Dan itu asal penggunaan al-yadain, bermakna telapak tangan. Seperti di dalam firman Allah, wasariku wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Pakai kata tangan di situ. Padahal yang dipotong sampai mana? Sampai pergelangan saja. Hanya telapak tangan yang dipotong. Untuk orang yang mencuri. Ini menunjukkan bahwa yang di pakai untuk sujud di sini hanya kedua telapak tangan saja. Adapun siku ketika sujud itu tidak boleh menempel di mana? Di lantai. Tidak boleh menempel di tempat sujud sikunya, harus diangkat siku ini. Iya. Jadi sikunya diangkat. Jelas ya? Sebab kapan sikunya menempel di tembok atau menempel di tanah tempat sujud, maka ini dia telah menyerupai apa? Menyerupai duduknya anjing. Dan kita dilarang terhadap hal tersebut. Baik. Jadi yang kedua dan ketiga, dua telapak tangan. Ya. Kemudian yang keempat dan kelima, ar-rukbata ini. Ya. Di atas kedua apa? Kedua lutut. Ya. Ini kedua lutut harus menyentuh. Nah. Kemudian yang kelima dan keenam, wa tarafil qadamain, dan ujung-ujung ya kedua kaki. Jadi ujung kedua kaki, kakinya ya di ujung kakinya. Jelas ya? Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan bagaimana posisi kaki itu. Bahwa kaki ini ditegakkan ya, dan jari-jemarinya diarahkan ke kiblat. Ya, diarahkan ke mana? Ke kiblat. Ya, jadi kalau dia sujud begini jarinya ya, agak masuk sedikit agar supaya berarah kemana? Ke kiblat. Ya. Dan sudah berlalu ya, saya terangkan bahwa merapatkan antara kedua kaki ketika sujud itu diterangkan dalam sebagian hadis. Tapi hadisnya ada kelemahan. Hadisnya ada apa? Kelemahan. Iya. Dan benarnya bahwa seorang itu dia sujud dengan posisi biasa saja. Apa yang mudah, tidak harus dia rapatkan. Tidak mesti dia merapatkannya. Baik. Ini peringatan ya tentang 7 anggota sujud. Ya, 7 tulang yang sujud di atasnya dari tubuh. Kapan kurang dari 7 ini, maka sujudnya tidak syah. Sujudnya tidak syah. Ya, biasa lihat ada orang sujud ya. Ketika dia sujud, ya begitu sujud kakinya ikut terangkat ke atas sedikit. Ya, kakinya ikut apa? Terangkat. Kadang dia tidak sadar kakinya terangkat. Ya, ini diperhatikan. Ya, kalau dia pas sadar, langsung dia turunkan, agar supaya dia berada di posisi sujud yang benar. Ya, kalau dia sengaja mengangkatnya, ada sebagian orang sengaja diangkat. Dan kalau dia sengaja mengangkatnya, ya, berarti dia belum sujud di atas 7 tulang yang disebutkan di sini dan itu membatalkan sujudnya, belum dianggap sujud dengan sujud yang benar. Baik, jadi kaifiat sujud dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara sujud itu? Iya, dan ucapan Ibnu Abbas di sini, umirna, kami diperintah. Maksudnya yang memerintah adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Setelah itu penulis rahimahullah berpindah menjelaskan pembahasan yang lain. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa nabi Buhaynata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajad farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi, muttafaqun alaih. Iya. Dari Abdullah bin Buhayna radhiyallahu anhuma atau radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat wasajad dan beliau sujud, farraja baina yadayhi, beliau merenggangkan antara kedua tangannya, hatta yabdu bayadu ibtayhi, sampai tampak putih ketiak beliau. Ya. Ini di posisi sujud ya, begitu sujud, tangan ini ya, dua tangan direnggangkan. Ya, ingat ya, saya sudah sebutkan tadi, tidak diletakkan di mana? Di tanah, sebab itu menyerupai apa? Menyerupai anjing. Ya, tapi dia angkat, kemudian dia renggangkan. Sampai disebut kalau rawi kelihatan apa, putih ketiak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi ini direnggangkan kalau apa? Kalau memungkinkan. Kalau dia sholat sendiri misalnya. Adapun kalau sholat berjamaah, sudah desak-desakan, dia renggangkan lagi ke orang. Ini cocok atau tidak? Ini tidak dibenarkan ya? Iya. Ini tidak dibenarkan. Baik, saya berikan satu kaidah di sini supaya menjadi pegangan dalam pembahasan fikih. Hal-hal yang sifatnya sunnah, jangan sampai menjatuhkan seseorang kepada hal yang dilarang. Itu saja. Hal-hal yang sifatnya sunnah, jangan sampai menjatuhkan seseorang ke dalam hal yang apa? Dilarang atau hal yang diharamkan. Iya. Contoh ini kan merenggangkan tangan sampai renggang hingga ketiak bisa kelihatan. Ini hukumnya sunnah. Tapi kalau sunnah ini dilakukan dan mengganggu orang di samping kita, ya mengganggu orang itu hukumnya apa? Hukumnya haram mengganggu. Ya, karena itu sunnah ini tidak dilakukan. Ya, dia lakukan hal yang apa? Dia mampu saja. Dia renggangkan sedikit misalnya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, maka ya dia di posisi yang semampunya. Apa yang dia mampu? Baik. Jadi ini ketentuan tentang bagaimana cara sujud. Ya, terang sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya. Ya, di riwayat lain kata beliau di riwayat berikutnya, Wanil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma annahu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha' kaffayka warfa' mirfaqayka, rawahu Muslim. Ya. Dari Al-Bara bin Azib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Angkat kedua sikumu. Rawahu Muslim. Ini sudah kita terangkan ya. Ini cara sholat yang benarnya agar supaya ya seseorang itu tidak jatuh dan menyerupai perbuatan anjing. Ya. Nah, kemudian kata beliau di dalam hadis berikutnya. Ya. Wan Abi Wa'ilin dari Abu Wa'il atau Wan Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, farraja baina asabihi, Ya. Wa idza sajada dhamma asabi'ahu. Rawahu Al-Hakim. Dari Wail bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku, beliau merenggangkan jari jemarinya. Ini kalau ruku ya. Perhatikan ini, posisi jari jemari. Ketiga apa? Ketiga ruku. Jadi seorang memegang apa namanya? Lututnya. Ketiga ruku, dia renggangkan jari jemarinya. Ya. Tidak dia tempelkan begini ya. Biasanya sebagian orang menempelkan begini. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnahnya dia renggangkan. Ini kalau apa? Kalau ruku. Tapi kalau sujud, ketika seorang sujud, ya, maka jari jemarinya disatukan, tidak direnggangkan. Kalau sujud, ya. Baik, ini hadits diriwayatkan oleh Al-Hakim dan haditsnya sahih. Haditsnya sahih. Ya. Baik. Selesai sudah ya pembahasan di sini tentang bagaimana ya kaifiat dari sujud itu, ya cara-caranya, kemudian posisi-posisi tangan dan semisal dengannya. Baik, segera sampai sini dulu ya untuk materi bulughul maram. Masih ada waktu sekitar setengah jam. Mungkin saya akan baca beberapa apa? Pertanyaan. Yang tadi pertanyaan. Pertanyaan kemarin kemana? Baik, tolong pertanyaannya simpan sini ya, dekat-dekat. Kalau jauh agak sulit diambilnya. Bagaimana kalau ada makmum yang masbuk lalu dia mendapati imam sesudah membaca surah Al-Fatihah, apa yang harus dia lakukan? Membaca surah sendiri atau tidak? Ya, kalau masalah masbuk, apakah dia baca Al-Fatihah atau tidak? Jawabannya ya, membaca Al-Fatihah sama dengan orang yang tidak masbuk. Sebab seluruh dari makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Seluruh dari makmum di sholat jahriyah maupun di sholat sirriyah, menurut pendapat yang lebih kuat. Dan ini berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah, lainakum taqrauna khalfa imamikum la tafalu illa bi ummil quran. Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian, jangan kalian lakukan kecuali kalau membaca surah Al-Fatihah. Jika ada makmum yang masbuk lalu dia mendapat imam sudah berdiri tapi belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apa yang dia lakukan? Ya, kalau imamnya sudah berdiri, ya, dia dapat imam sudah berdiri, dia masuk ketika imam berdiri. Ya, sudah berdiri sempurna imam baca sami Allahu liman hamidah, dia masuk takbir al-ihram, setelah itu dia baca sami Allahu liman hamidah. Baik, ini pembahasan tentang khusyuk dalam sholat, banyak ya pembahasannya. Ya, dan tadi saya uraikan beberapa hal. Ini sudah pernah berlalu bersama kita di bab sebelum ini, di pembahasan syarat-syarat sholat. Ya. bisa diperiksa ya kajian di pembahasan itu, sebab kita sudah terangkan banyak hal berkaitan dengan cara khusyuk di dalam sholat. Kapan seorang dikatakan berazam, berkeinginan kuat? Ada orang yang ia berniat membatalkan sholatnya, tapi tidak jadi. Apakah syah sholatnya? Ya kalau baru ingin membatalkan, tapi dia enggak batalkan, itu belum, apa namanya, belum dihitung ya. Ya sholatnya masih syah. Manakah yang lebih parah, ahlul bidah atau orang awam yang tidak sholat? Ya. Ini pertama memperbanding-bandingkan seperti ini kadang tidak ada gunanya ya. Iya. Kadang tidak ada gunanya. Semuanya perlu dinasihati, diarahkan kepada kebaikan. Iya. Dimaklumi bahwa orang yang tidak sholat itu dihukumi keluar dari Islam di kalangan kebanyakan para sahabat. Kata Syakik Ibnu Abdillah rahimahullahu taala, ma kanu yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufran illa sholat. Tidaklah para sahabat dan para tabi'in melihat ada amalan yang kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali sholat. Iya. Dan ahlul bidah dua macam. Ada bidah yang mengeluarkan dari agama dan ada yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, itu hukumnya ya. Tetapi memperbanding-bandingkan itu kadang enggak cocok seorang memperbandingkan. Iya. Apa hukumnya menegakkan jari telunjuk ketika sedang tasyahud? Ya, jari telunjuk itu ditegakkan ya pada seluruh tasyahud. Ditegakkan, diarahkan ke kiblat. Ya, diarahkan ke kiblat dan tidak digerakkan. Sebab hadis yang menggerak-gerakkan itu hadisnya lemah. Kalau imamnya berada pada tasyahud akhir dan kita berada pada tasyahud awal, apakah kita harus duduk dan membaca doa tasyahud akhir atau membaca doa setelah tasyahud akhir? Ini saya sudah terangkan ya kemarin bahwa duduknya dia duduk seperti tasyahud awal. Adapun doa yang dia baca, dia hanya baca doa tasyahud saja. Sebab dia di posisi tasyahud awal dihitungan. Sedangkan selawat dan doa itu untuk tasyahud terakhir. Kalau seorang salam, apakah waktu ia sementara menoleh atau misalnya kepalanya sempurna menoleh ke sebelah kanan? Ya. Salam itu bersama dengan gerakan ya, dia membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi, sambil menoleh. Ya. Apa hukum membunuh nyamuk dengan raket listrik? Ini ada dua pendapat di kalangan ulama ya, yang difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan itu tidak diperbolehkan sebab itu mirip dengan membunuh menggunakan api. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ubaid Al-Jabiri, mereka berdua memfatwakan tidak apa-apa karena itu aliran listrik dan listrik beda dengan api. Membunuh lalat memakai kertas lem, tidak ada masalah ya kalau ditangkap, itu ada maslahatnya. Ya, dan setelah itu di apa namanya dibunuh, tidak apa-apa. Apa hukum membaca surah Al-Quran dalam sholat? Akan tetapi hanya potongan saja. Ya, saya pernah bermamum di belakang imam, setelah membaca Al-Fatihah, dia hanya membaca potongan ayat. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Dan seterusnya tanpa membaca awal ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Iya. Bukan itu awal ayatnya. Awal ayatnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, itu awal ayat. Kalau dia baca potongan saja enggak boleh ya, dia baca sepotong. Ini enggak diperbolehkan. Yang dibaca satu ayat penuh, paling sedikit satu ayat penuh. Ya. Waktu Nabi pernah membaca satu ayat, dia ulang-ulangi. Dia membaca sepotong itu tidak syah. Saya pernah bepergian jauh naik bus. Ketika sampai di tempat untuk istirahat, belum masuk waktu subuh, hingga berangkat lagi. Ketika masuk waktu subuh, hingga terbit matahari, bus tidak berhenti. Karena di jalan tol. Karena saya, bagi saya sholat di bus, maka saya, karena sangat sesat, kemudian saya hanya sholat dengan isyarat saja. Sebelum matahari terbit di bus. Karena merasa belum puas, saya mulai sholat tersebut di waktu zuhur. Benarkah apa yang saya lakukan? Jawabannya, ya, mengulangi kembali itu berlebihan. Sholatnya sudah syah. Iya. Sholatnya sudah syah. Sebab waktu di terminal belum masuk waktu sholat. Dia sholat pun tidak syah sholatnya. Harusnya di terminal dia sudah bersiap mau sholat berwudu. Jadi begitu naik di bus, dia berjalan busnya. Kalau ada kesempatan berhenti dia sholat. Kalau tidak ada, dia sholat saja di atas bus. Sesuai dengan kesempatannya. Apakah dengan cara dia duduk atau berdiri, berisyarat. Tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Kalau sholat sudah selesai, tidak perlu lagi ada was-was. Saya kurang puas, dia ulangi lagi. Itu berlebihan ya. Seorang tidak boleh berlebihan dalam agama. Ya, berlebihan itu membawa kepada perkara yang tidak baik. Nanti dia seperti itu, pasti dia akan diberi penyakit was-was. Sering seperti itu, was-was lagi, was-was. Dan itu pekerjaan syaitan. Apa hukum pengumuman sebelum atau sudah Jumat? Kalau pengumuman itu ada manfaatnya untuk diumumkan, misalnya pengumuman suatu hal tertentu, tidak ada masalah ya kalau ada manfaatnya. Dan dilakukan kadang-kadang, bukan terus-menerus. Tapi kalau terus-menerus sebelum Jumat seperti yang kita saksikan, ya pengumuman nama khatib, kemudian pembacaan, ya saldo kas dan seterusnya, ini dari perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan Jumat juga ditegakkan bukan dengan maksud itu. Bukan dengan maksud memberikan pengumuman yang seperti itu. Iya. Adapun sesudah Jumat, tidak ada masalah ya pengumuman sesudah Jumat kalau ada keperluan. Ada hal keperluan, mumpung orang-orang berkumpul diumumkan, tidak ada masalah insyaallah. Iya. Tapi sekali lagi ingat bahwa ini dibatasan diperlukan, bukan terus-menerus. Apa betul ada larangan berbincang-bincang atau ngobrol setelah sholat Jumat? Ya tidak ada larangan khusus ya dalam hal ini. Hanya dilarang seorang berbincang-bincang di masjid kalau mengganggu orang yang berada di masjid. Sebab masjid itu bukan tempat untuk berbincang-bincang mengganggu orang yang beribadah di masjid. Iya. Kecuali kalau dia menyampaikan ilmu, itu lain lagi masalahnya. Antara berbakti kepada orang tua dan belajar. Saat kita mau mondok, orang tua menangis. Karena menganggap masa depan kita sulit. Apakah dalam hal yang seperti ini kita tetap mondok atau tinggal di rumah? Iya. Nah, yang seperti ini, orang tua menangis itu adalah hal yang menyedihkan. Tapi harusnya seorang anak lebih sedih lagi kalau dia tidak mondok, tidak belajar ilmu agama. Sebab itu kebaikannya akan kurang untuk orang tuanya. Dia pilih mana? Ya, orang tuanya tidak dapat kebaikan atau sekarang dia menahan, ya apa namanya, melihat orang tuanya yang menangis bukan karena alasan yang benar. Sebab tidak semua tangisan dibenarkan ya. Kalau orang tua menangis memerintah anak berbuat maksiat, tidak boleh ditaati. Melarang anak mondok itu maksiat namanya. Iya, sebab itu untuk kebaikan seorang anak, kewajibannya mempelajari ilmu agama. Iya. Tapi kalau masih ada ilmu-ilmu yang wajib dia pelajari, belum dia pelajari, orang tua melarang pun tidak boleh taat pada orang tua. Sebab kalau kita taati pada orang tua, itu bukan berbakti namanya pada orang tua, justru mencelakakan orang tua. Iya. Dan seorang anak yang saleh, kebaikan untuk orang tuanya. Dia belajar menjadi anak yang saleh, orang tuanya juga yang dapat kebaikannya. Dan itulah hakikat kebaktian kepada orang tua. Cuma memang kadang orang tua perlu dijelaskan, diterangkan, ya, diberikan pengarahan yang baik. Cuma banyak orang kadang, ya, pikirannya pikiran umum. Ya kalau mondok nggak ada masa depan. Ya. Dari kalimat-kalimat yang kurang keyakinan, ya. Padahal mereka semuanya nggak tahu bahwa rezeki itu semuanya di tangan Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melancarkan rezeki orang yang beribadah kepadanya, mempelajari agamanya, membela agamanya. Allah tidak akan melancarkan rezekinya. Ustaz, bila anak punya puasa sunnah tapi tidak konsentrasi dan berat memahami atau mendatangi majelis, ya, juga kadang mengantuk. Jadi kalau keadaannya seperti ini, ya, dia misalnya kalau puasa jadi mengantuk, malah jadi lemas, ya, berat belajar, maka dia belajar saja kalau memang dia berat puasa. Tapi saya perlu nasihatkan kepada orang yang mengalami hal yang seperti ini, bahwa kadang dia merasa berat itu di kondisi tertentu saja. Ya, coba dia berjalan beberapa kali, biasakan dirinya, atau lebih dia cermati hikmah dari puasa, itu insya Allah akan hilang rasa berat itu, dan puasa itu akan membantunya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mempertentangkan sebuah ibadah dengan ibadah yang lainnya, bahkan sebenarnya hal tersebut saling membantu. Dan itu sebagian dari as-salaf menyebutkan bahwa di antara hal yang membantu dalam menuntut ilmu adalah banyak berpuasa. Iya. Waktu sujud dalam sholat, anak saya berada di tempat sujud, sehingga saya tidak sempurna dalam sujud karena terhalang anak saya yang masih balita tersebut. Karena salah satu tangan anak saya memegangi, anak. Apakah sujud saya tidak syah? Nah, kalau dia tangannya ketika sujud memegang anaknya, ya, apa? Karena memang anak ini gak bisa diletakkan, maka insyaallah ta'ala itu enggak ada masalah, ya, dia sudah berusaha semampunya. Tapi harusnya lain kali ketika dia sholat, anaknya diletakkan dahulu, kemudian dia sujud sempurna. Iya, dia sujud sempurna. Tapi kalau misalnya dia letakkan menjadi masalah, tidak ada masalah, dia berusaha saja semampunya untuk sempurna dalam sujud. Apakah semua muslim mendapat syafaat? Bagaimana dengan orang muslim tetapi tidak tahu atau tidak mengimani syafaat seperti Mu'tazilah? Syafaat itu bagi orang yang bertauhid. Kalau dia muslim bertauhid, maka insyaallah kalau dia sudah dapat syafaat. Ya, adapun kaum Mu'tazilah, ya, yang mengingkari tentang syafaat, ini adalah hal yang sangat besar, ya. Perkara yang sangat besar. Apa Ustaz menganjurkan bagi salafiyin untuk menyimak kajian-kajian dari Raja TV atau Raja apa ini, Radio Raja? Saya tidak pernah, ya, menganjurkan untuk hal yang seperti ini. Bagi ikhwah salafiyin yang ingin kenal dakwah salafiyin yang benar dan baik, jangan dengar dari dua ini. Ini orang-orang yang banyak kekaburan di dalamnya, ada penyimpangan-penyimpangan manhaj. Bukan dari nasihat, kalau saya nasihati orang untuk mendengarkannya atau melihatnya. Apa hukum membeli sepeda motor tanpa BPKB? Yang menjadi masalah sekarang, motornya milik orang yang menjual atau tidak? Itu menjadi masalah. Iya. Kalau dia bisa meyakinkan itu miliknya, tidak ada masalah ya, syah saja. Iya. Tapi kalau dia tidak mampu meyakinkan, harusnya dia tinggalkan. Sebab itu syubhatnya besar. Mungkin saja milik orang lain. Ya, dan seharusnya dalam posisi yang seperti ini, seorang jangan buka pintu ya. Dalam kekurangan surat-surat itu memberikan bahaya untuk dirinya sendiri. Bolehkah kita menjual suatu produk yang izin Depkes atau PON-nya tidak sesuai dengan produk tersebut? Apakah dibolehkan dalam syariat? Ini tidak benar ya, dalam hal yang seperti ini itu dusta namanya. Kalau dia ada izin Depkes atau misalnya POM untuk sesuatu tertentu, tetapi ternyata produknya beda dengan izinnya, itu namanya dusta. Dan dusta tidak pernah dibolehkan dalam agama. Iya. Apa yang harus kita lakukan ketika mendengar dan melihat seorang yang mengucapkan yang kita tunggu-tunggu syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar? Ya betul ya, ini yang ditunggu memang oleh semua orang. Ya, dan tidak ditunggu pun semuanya akan dapat hal ini. Sebab di padang mahsyar tidak akan apa? Tidak akan disegerakan hisab kecuali kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Tidak memohon syafaat kepada Allah disegerakan hisab. Iya. Terus syafaatul udma namanya. Dan ini sudah kita terangkan kemarin ya, di pembahasan kitab syariah. Bolehkah pihak sekolahan menggunakan barang sitaan milik murid untuk keperluan sekolah? Nah boleh ya sekolah menggunakan hal yang seperti itu. Dia kalau menyita barang murid, itu bentuk hukuman saja. Setelah itu dia kembalikan barangnya kepada orang tuanya. Kalau memang si anak ini dianggap melanggar kalau membawanya ke sekolah. Adapun sekolah memiliki ya, tidak ada hak sama sekali untuk memiliki dan memakai. Apa hukumnya ketika kita terlambat sholat berjamaah kemudian ada yang masbuk lalu kita menepuk bahunya? Adakah dalil yang membolehkan atau melarang perbuatan tersebut? Ini perbuatan ya, yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat umum. Dan ini perbuatan kadang dibolehkan dan kadang tidak dibolehkan. Iya. Pertama, posisi orang yang berjamaah itu, kalau dia dua orang, posisinya adalah tepat di kanan imam, kalau dua orang. Kalau dia posisinya pas di kanannya, tidak perlu dia menepuk. Untuk apa dia menepuk? Apa gunanya? Dia cukup berada di posisi kanannya, sholat di sampingnya, orang sudah tahu, ini ikut berjamaah. Jelas ya? Kalau di posisi belakang, ini boleh saja. Tapi kata menepuk itu tidak harus menepuk. Menepuk menyakiti orang nanti. Ya, mengganggu saja orang sholat. Dipegang bahunya pun boleh. Ya. Atau dia beri isyarat pun boleh, tidak ada masalah. Ya. Dia beri isyarat pun boleh. Atau dia takbir, dia besarkan suaranya takbir di belakang, ikut imam, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Jadi mengkhususkan menepuk ini perlu ada rincian ya. Seperti yang kita terangkan tadi. Apa hikmah Allah menciptakan ayat-ayat muhkam atau mutasyabihat? Ini pertama pertanyaannya keliru. Ya, Allah itu tidak menciptakan ayat-ayat. Allah berfirman. Al-Quran itu bukan ciptaan Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Jelas ya? Ini pembahasan harus diperbaiki. Ya. ayat-ayat Al-Quran terbagi dua, ada yang mutasyabi, ada yang muhkam. Ya. Nah, apa hikmahnya dalam hal ini? Ini dari perkara yang tidak perlu dipertanyakan. Sebab seorang tidak perlu tahu tentang hikmah di langahan tersebut, ada hikmah atau tidak. Ya. Walaupun hikmahnya tampak ya, dibagi menjadi muhkam dan mutasyabih, melatih pemahaman seorang muslim ya, kemudian membuat dia lebih tunduk kepada seluruh firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu maknanya atau tidak, dia semakin tunduk kepada Allah, dan banyak lagi dari hikmahnya. Tapi tidak mesti dia tahu hikmah, karena itu pertanyaan banyak bertanya tentang hikmah, ini sebenarnya kurang bagus, dan saya nasihatkan untuk meninggalkan kebiasaan bertanya apa hikmah itu tidak terlalu penting. Iya. Kalau diterangkan hikmahnya alhamdulillah, kalau tidak diterangkan asalnya seorang sami'na wa ata'na, dia pahami ibadah yang dia kerjakan tersebut. Ketika sampai di masjid untuk mendapati sholat utama sudah selesai, lebih utama mana, sholat sendiri atau mendirikan jemaah baru? Ya, kalau ada orang yang belum sholat berjamaah, mereka buat sholat berjamaah baru, itu lebih afdal, lebih utama. Sebab sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian. Iya, sholat sendirian. Nah, memang ada sebagian ulama yang menganggap makruh membuat jemaah kedua, tapi itu pendapat yang lemah ya. Yang benarnya, menurut pendapat kebanyakan para sahabat dan kebanyakan ulama, bahkan di masa ini juga kebanyakan ulama kita memfatwakan hal tersebut, tidak ada masalah. Apakah seorang yang dalam keadaan suci lalu dia mandi, setelah mandi dia akan melakukan sholat, harus wudu lagi? Ya, kalau dia mandi dia menyentuh dari bagian-bagian yang bernajis, atau ketika dia mandi ada najis yang keluar, maka dia wajib untuk wudu kembali. Apa hukumnya membaca surah-surah pada rakaat ketiga dan keempat? Asalnya pada rakaat ketiga dan keempat cuma membaca Al-Fatihah saja. Kalau dia membaca surah kadang-kadang, tidak ada masalah. Kadang-kadang. Sebab datang sebagian riwayat yang membolehkan kadang-kadang. Sudah kemarin. Apakah anak kecil belum balik yang meninggal di dunia dapat menjadi syafaat bagi orang tuanya yang muslim? Ya, itu memberi syafaat ya. Al-Syah dalam sejumlah hadis akan hal itu. Siapa yang meninggal anaknya dua orang, tiga orang, iya, memberi syafaat, tersyah di dalam hadis. Apa hukum bermuamalah dengan bank konvensional seperti membuka rekening? Ya, beberapa bank dalam rangka memudahkan pelanggan bertransaksi barang dengan kita. Kalau dia perlu untuk hal itu, tidak masalah ya, batas keperluan saja. Ya, bukan dalam bentuk bergampangan, sebatas hajat keperluannya. Kalau dia tidak lakukan itu memberatkannya. Ya, adapun bergampangan ini dicela ya, bergampangan dengan muamalah pada hal-hal yang berkaitan dengan riba. Kaitannya dengan penyitaan HP oleh sekolah, bagaimana kalau sudah ada perjanjian di depan, misalnya kalau santri bawa HP tersebut akan dirusak karena efek berbahaya. Ya. Cukup sekolah menyita saja, dia sita, dia serahkan kepada orang tuanya nanti. Ya, adapun merusak itu memusnahkan namanya. Dan memusnahkan suatu barang yang ada nilainya itu tidak diperbolehkan. Kecuali pada hal-hal yang tertentu dan jelas ya, dari sisi kemaslahatannya. Ya, dan di posisi yang seperti ini, kalau misalnya ada santri yang bawa HP, disita saja. Setelah itu diserahkan kepada orang tuanya. Kapan batasan suara dikatakan masbuk? Ya, orang yang masbuk itu orang yang ketinggalan satu rakaat atau lebih, jadi dikatakan masbuk. Ya, ada orang yang ketinggalan apa namanya takbiratul ihram, ini juga tentunya adalah hal yang apa? Hal yang ya, mengurangi keutamaan dan fadilah. Ya, sebab telah datang hadith-hadith menjelaskan keutamaan ya salat bersama imam dengan mendapatkan takbiratul ihramnya. Apa batasan hujan yang menggugurkan salat berjamaah? Batasannya adalah hujan yang memberatkan untuk datang ke masjid. Iya. Memberatkan itu apakah dia khawatir sakit atau kehujanan atau yang semisal dengan itu. Ini ada yang bertanya, Ustaz, istri ana selalu memarahi ana kalau ana lupa. Apakah ana ini soleh? Ya ana enggak tahu ya. Dia soleh atau tidak. Sebab ini enggak ada kaitannya dengan kesolehan atau tidak. Iya. Kaum muslimin dilarang tasyabbuh pada orang kafir dan hewan. Seperti pada sujud yang seperti anjing. Bagaimana dengan terus bagaimana dengan jenggot? Bukankah itu tasyabbuh pada hewan kambing? Atau kita balik aja, kambing yang tasyabbuh dengan manusia, gimana? Yang mana duluan dicipta, manusia atau kambing? Ya kan enggak tahu kan? Ya. Ini harus belajar baik-baik ya, penanya. Tasyabbuh itu pada hal yang merupakan ciri khusus pada sesuatu itu. Ciri khusus pada binatang, ciri khusus pada orang kafir, itu tasyabbuh dilarang gitu. Ya, kambing makan, kambing minum. Kalau gitu enggak usah makan, enggak usah minum. Kambing juga makan, kambing juga apa? Minum. Jadi ciri khusus yang terkait dengannya tidak boleh tasyabbuh. Baik. Mau menjelaskannya bagaimana bahwa agama itu nasihat bagi Allah, Rasul dan hambanya. Ya. Itu hadis ya. Ruqayyah Tamim bin Ausad dari riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dinun nasihat, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kullu liman, kami bertanya untuk siapa? Maka Rasulullah menjawab, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Nasihat itu dalam bahasa Arab, seorang mentuluskan sesuatu yang ingin dia sampaikan. Ingat ya, saya sering, dari kemarin saya bilang ya, jangan pahami hadis dengan bahasa Indonesia. Oh, nasihat bahasa Indonesia. Itu nasihat bahasa Indonesia. Ya, anak menasihati orang tuanya. Itu kan bahasa Indonesia. Ya, kalau bahasa Arab itu nasihat, dia tuluskan sesuatu. Dia tuluskan sesuatu untuk dia kedepankan, itu nasihat namanya. Iya. Jelas ya? Saya diperintah oleh ayah saya untuk berbuat sebuah perbuatan. Saya kerja perbuatan itu dengan sebaik mungkin. Kemudian saya berikan kepada orang tua saya. Itu nasihat namanya, sebab saya tuluskan sesuatu untuk dia. Jelas ya? Ya, enggak mesti nasihat bermana saya bicarai, saya nasihati. Ya. Seperti dalam bahasa Indonesia. Karena itu nasihat untuk Allah, itu masuk di dalamnya dia beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala jenis kesyirikan. Iya. Nasihat untuk kitabnya, dia tunduk kepada Al-Quran, dia amalkan segala kandungannya, dia selalu membacanya, tadabbur, tilawah, itu nasihat. Nasihat kepada Rasulnya, dia taat kepada Rasul, membenarkan ucapannya, menjauhi larangannya, kemudian melakukan ibadah di atas tuntunannya. Nasihat kepada para imam kaum muslimin, dia taat pada hal yang ma'ruf. Dia bantu pada perkara yang ada kemaslahatan untuk rakyat. Dia doakan kebaikan untuk penguasa. Itu nasihat namanya. Nasihat untuk imam kaum muslimin secara umum adalah yang memperhatikan apa yang mereka perlukan. Ya, kemudian membantu pada kesusahan mereka. Kemudian dia membantu kesusahan mereka secara fisik, secara materi, maupun secara maknawi. Ya, jadi nasihat ini luas sekali. Karena itu Nabi berkata, agama semuanya adalah nasihat. Ingat ya, nasihat dalam bahasa apa? Bahasa Arab, jangan ke bahasa Indonesia. Memang kalau diartikan bahasa Indonesia, berat memahaminya. Kok nasihat? Bagaimana caranya saya nasihati Allah? Kan begitu ya bahasa Indonesia. Jadi keliru. Ya, karena itu saya sering ingatkan. Jangan sekali-sekali ketika membaca nas ayat maupun hadis kalimatnya mirip, lalu dipahami bahwa bahasa Indonesianya sama dengan bahasa Arabnya, belum tentu. Iya. Baik, ini pertanyaan terakhir. Kalau beli tanah untuk tabungan anak cucu, apakah kena zakat juga? Jawabannya tidak ada zakatnya. Sebab ini hanya dia beli untuk dia simpan saja, untuk dia tabung. Ya, yang kena zakat itu kalau dia beli untuk dia perdagangkan. Nah, wallahu ta'ala. Baik, insyaallah ta'ala masih ada satu sesi lagi. Kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين